warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa maqalatus saniyatu utami iki iku maqalah pangendikan sing nomor loro. Kala dawuh sapa annabi Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Dawuh Kanjeng Nabi alaikum bimujalasatil ulama. Alaikum wajib ing ngatasi sira netepono sira bimujalasatil ulama lungguan jagongan pertemuan kumpul ambek pira-pira wong sing alim al-amilina kang padha nglakoni elmune kabeh. Perintai Kanjeng Nabi sampean dhewe kepingin janduman jagongan omong-omong guyon-guyon jagongono ambek kiai wasimai kalamil hukamai lan diperintah maneh karo Kanjeng Nabi ngrungokno pengandikani wong kang padha ahli hikmah. Ahli hikmah iku ya apa? Ail amilina tegese pira-pira wong kang ngerti kabeh, ngerti bidzatillahi kelawan dzati Gusti Allah Ta'ala halim walur sapa Allah al-musibina kang padha bener-bener kabeh, bener fi aqwalihim ing dalam pira-pira pengendikane hukama wa af'alihim lan pira-pira lakune hukama. Niku sing jenenge hukama. Ya padha kiai ne, cuma kiai sing nomor loro niki kiai ahli fatwa, ahli hikmah, urusane wiritan tok nang Allah Subhanahu wa taala, omonge ambek tingkae cocok, kelakuane ambek apa sing diomongno niku cocok, niku hukama. Nek dimanane saiki ahli hukum. Tapi dudu SH lho, sarjana hukum niko pinter hukum perdata. Niki pinter hukume Allah. Nek kiai ini muni ngene ku karom ra joko lakoni, yaine gak tau nglakoni. Marang bondone ayatin ku karom, tetep dadi dadi pengurus yayasan ayatin tambah blang-blang gak ku kama. Wong biju iku karom, dadak kiai ini biju dhewe. Niku paling gak cocok omongnya karo pelakuan. Apa aku lo karo sampein diko menjagongan karo ulama diko ngrungokno pengendikane ulama mergo fa innallaha mangko satu niku si Allah Ta'ala halimahulul Allah iku yuhyi nguripake sapa Allah al-qalba ing ati al-mayiti kang wis mati al-mayyita kang mati binur hikmati kelawan nure ilmu kan manfaat ay ilmin nafi'i tegese ilmu kan manfaat kama yuhyil ardo al-mayyitata bima ilmatori kama kau dini barang yuhyi nguripake sapa Allah al-ardo ing bumi al-mayyitata kang mati bima ilmatori kelawan banyu udan niku ngene lemah nek gak tau kenek banyu iku tambah suwe tambah panas suwe-suwe maneh merongkol-merongkol meletek-meletek pecah-pecah pancene gak tau ana udan lho lemah sing kaya ngoten niku jenenge bumi mati tanduran apa ae wis pegel nandur kanu apa-apa dibandani mes piro ae wis pegel ngemes ga iso urip kula karo sampean iki nggih jero ni awak iki ana sing jenenge ati ati nek gak tau ga ngrungokno pituture ulama gak tau ga ngrungokno ngaji tambah suwe tambah rongkol meletek-meletek pecah-pecah pale jenenge oswatul qalbi atos atine Tapi atine digembuk ya tetep gembuk cuma jenenge atos. Mergo dituturi tuas gawe cangkem mbotok gak direken. Apa kok iso ngono ya? Mergo kupinge gak tau ngrungokno pengendikane ulama. Sing durungokno warek gak karu-karuan tok jagongane bendino gak karu-karuan ngrungokno ngaji gak tau atine paling atas. Tandane ngene, nek dijak nang perkara api iku gak patek akas, tapi nek dijak nang perkara elek akas. Oh, atos atine arek iku rek. Kanjeng Nabi terus pentah karo kula, kon iku sing kerep ngrungokno ngaji, beke atimu sing mati diuripno maneh ambek Gusti Allah binuril hikmati. Hadirin, malam kemisan iki termasuk muga-muga iso nguripno atine wong akeh. Allahumma wa fi riwayat Tabrani lan iku tetep saking riwayat Imam Tabrani an Abi Hanifah ta saka Abi Hanifah mboten ngono. Riwayat Imam Tabrani hadis sing ngene jalisul kubara'a wa sa'ilul ulama'a wa halitul hukama'a. Diwalik jalisul jagongono sira lungguh sira awara sira al kubara'a ing pira-pira wong sing gedhe pangkate. Tapi nek kitab ngeten pangkat indallah duduk pangkat donya. Kon niku nek jagongan jagongan karo wong sing gedhe-gedhe. Tapi nek sampean wong cilik ate jagongan karo wong pangkat negara sampean meneng-meneng kepingin jagongan karo Pak Harto. Kepingin dicewer. Nganggur-nganggur metuhi Habibie kono. Kon arek ndi? Mojokerto. Ate lapo manggi Pak Habibie. Lapo? Nggih kepingin jagong-jagongan pun dangu kula mboten panggih. Iku paling arek iki rada ngene, Pak. Jadi Habibie Pak Wali Kota Pendayono. Cuma siapa? Pak Wali. Dari mana? Jalan Brawijaya. Ada keperluan? Ya enggak. Cuma sudah lama enggak jumpa Pak Wali. Saya kangen. Dan ini Pak Lik ini dewe. Wong gede ya jagongan ya bareng-bareng ini. Ini cek rungu pituture. Wasailul ulama'a nek sampean repot perkara agama takono sira kabeh ing pira-pira ulama ya ngeten ki hukum ya napa. Anak kula wedok niki kajenge digawin kalih ponan kula asal napa mboten. Terus niki enten tiyang mboten saged punya anak kepingin bayi tabung oleh napa mboten. Iku aja takon wong gede takono ulama. Yai kula mboten nyejo arisan data oleh hadiah sepeda motor kristal mboten niku hukum ya napa takon nang yai sing api sepedamu gonrene dolen lah kon oleh hadiah sih rek wa halitul hukama lan padha campura sira kabeh al hukama ing pira-pira wong ahli hikmah campure ambek wong sing ahli hikmah ambek sing wong ahli mukasyafah ambek wong sing ahli ketok liya-liya cedhek nang Allah Subhanahu wa taala sampe campuri iku ra pokok nyambur sampean eleke cek dituturi. Rata-rata wong biasa nih jak sowan nang wong ngono niku wae gak wae. Mepet dia aku. Apa-apa. Muah wedi aku mergo aku kelakuane elek kadung dicongklok ana kono. Belaran. Moro dicongklok asalamualaikum. Waalaikumsalam. Kon kate rapi ya. Lho ya kon nangan rek kate rapi nek cek kate wis dilokno. Wa bi riwayatin setengah riwayat mboten ngoten hadis nika wau. Muni ngeten jalisul ulama wa sahibul hukama wa khalidul kubara kon jagongono ambek wong alim kumpulo gandeng renteng ambek wong ahli hikmah sampean campuro ambek wong gede wis dewe-dewe kabeh iki padha pendere ngelok situasi lan kondisine. Semen bagian proyek kumpul wong gede ngerti oh jalan ini akan dilebarkan daerah ini mau dibuat pasar sebentar lagi dibangun jembatan Surabaya Madura lo semen krungu wah tangan aku dilungkas lek payu larang gara-gara ni kumpul wong gedhiru perkara niki engko patut direhab engko gotan got iku dekat duwi kabeh dadah terus hasile sampean ketemu wong sing tukang duduk sumur kon gelem penggawean napa got Mojokerto lah diduduki kabeh kon gelem ngeruk nggih napa sampean daftaraken yo sik ngenteni pengumuman dan niku hasile mereka fa'inal ulama salah satu aksamin fa'inal ulama among kostuni piro-piro wong alim iku salah satu aksamin ono telu piro-piro tunduman wong alim iku pernane ono telu cici al ulama upi ahkamillahi ta'ala wong ngerti kelawan piro-piro hukume Gusti Allah. Niku ulama ngerti hukume Gusti Allah mulai syarati ibadah mahdoh sampai ibadah ghairu mahdoh ngerti ngene haram ngene halal ngene makruh iki jawas wahum utawi ulama sing ngoten wau iku ashabul fatwa dadi wong sing ahli fatwa. Ahli fatwa niku ahli nuturi wong gede-gede. Wong gede ate mbuka napa-napa takon nang ulama, bagaimana Pak Yai saya akan membuka begini di kota ini, baik apa tidak. Nek ku iki abstrak kiyaine istikharah bengi-bengi sembahyang ndoleki ben Allah Subhanahu wa taala kira-kira ngene iki bakal manfaat gak. Nek manfaat dijawab baik-baik, nek gak manfaat nek saged murung mawon apa. Niku ulama ahli fatwa. Enten sing wal ulama fi dzatillah faqat. Enten pira-pira ulama kang padha ngerti bi dzatillah kelawan dzati Allah tok. Kapatek ngurusi pemerintahan, gak melok ngurusi penataran P4, gak melok ya apa Lailatul Istimak, pokoke golongane ahli mujadalah nang Allah, wiritan dan sebagainya. Niku ulama ngoten niku wahum al-hukamau, wahum utawi ulama sing ngoten niku al-hukamau jenenge wong sing makrifat nang Gusti Allah. Lah sampean dikon campur kiai-kiai sing kaya ngoten niku. Dadi campur kiai niku macam-macam kiai iki senengane ngene, kiai kok senengane ngono, sampean dole hikmah. Sampean dikon campur kiai golongan sing ngoten niku, fa fi mudakhalatihim, mongko iku tetep ing dalam campur karo wong ahli hukama. Tahdhibun utawi bersiake lil akhlaqi maring pira-pira budi pekerti mesti sampean dilok utawa sampean dituturi mergo kiai ngoten niku men depan ambek wong eleke wong ketok apike wong ketok. Cuma kadang kiai ini gelem ngarani karo guyang-guyu tok utawa gak gelem ngarani. Jadi sampai ada depan sampai yai kau cak-cak yai guyang-guyang gula apa yo? Yai ngelirik-ngelirik kau nak apa ni yo aku? Ojo kira sampai dilem to elek sampai ku keto. Makanya hati-hati dong ngarpi yai kau di luar dia cakap ketor elek. Nono yai tola tolen dulu oma yai di telok apa lu oma yai lek bersih to lek moton lu melai. Lianam kurang satem ne hukama iku asrokot mencorong opo kulubung ati ne hukama mencorong di ma'rifatillahi kelawan oleh ma'rifati Gusti Allah wa asrokot lan mencorong ati ne ulama opo asroruhum piro-piro sirine hukama oleh mencorong bi anwari jalalillahi oleh nure keagungane Gusti Allah. Hakikate menungso donya iki gak ana apa-apane. Padha karo gedhong film. Film dibuka nggih kono ketok layar tok putih, sampe ndelok layar gak ana apa-apane. Bareng nurullah cahayane Gusti Allah teko kaca dibuka nyentrong. isine film iki kabeh apa jare skenario iki kono. Iki tabrakan, iki kok dadi wong, iki kok dadi arek, iki dirapekno ambek arek iki, iki kok iso nulungi, kok perangan menangan apa jare bolongan cendela kono. Nah cendela bolongan iku kabeh cahayane Allah Subhanahu wa taala. Wong sing nggih film iki ya kabeh krana kala nek wong sing ngerti bagian ahli film ketok montor tabrakan gak kaget blas wis diatur karo sing kono tanggir pinter sing ngarang film ngono tok mantini teko munggah pinter sing ngarang film nek wong bodho gumun ambek mantini wah mantini rek ndolek Ibrahim gak ketemu. Nah ini semua ngerti ahli film, gak didelok film ini, wong iki hakikate gak apa-apa. Film ditutup, jret, layar putih digrayahi sing montor tabrakan nang ndi, gak ana apa-apane. Iku jenenge kiai sing ngerti ngono mang jenenge hukama. Lah ulama sing syariat mang eruh tabrakane montor, gelute Brahma, mantili ndoleki Brahma sak terus e kadang mangkel lho apa Brahma ku rabi yang mring-mring kadang ndelok tok mring-mring. Ban wal ulama utai wong alim iku bil kismaine ana rong bagian. Wahum al-kubara uwang utai ulama iku al-kubara uwang kang gedhe pangkate. Mulane fa'ina muholata ahlillahi sopo wong sing gelem campur nang ahline Gusti Allah. Sopo ahline Gusti Allah ya iku ulama. Ya taksibu iku nulari apa muholata nulari akhwalan yang piro-piro tingkah saniatan ing luhur. Saniatan kang luhur wanaf utai manfaati billah dikelawan pengliri e ulama iku faukon naf'i tetep ing dalem ngungkuli manfaati billafzi kelawan lafat tak terus nisik paman mongko sapane wong nafaka awe manfaat ing siro opolah bu pengliri e wong ya nafaka mongko awe manfaat ing siro opolah bu lafate wong waman lan sapane wong la kang ora ngalap manfaat saka dene pengliri e wong ya fala mongko ora oleh kemanfaatan saka lafate wong. Cawangane angel nek kepethuk gampang ngene lho campur ambek ahline Allah nggih donya iku nulari tapi kabeh campur niku nggih nulari. Sampeyan campur ambek arek main ketularan, arek kerambole mesti ketularan. Campur ambek arek remi ketularan lain. Padha-padha nyampur iku nulari, ayo campur ambek ulama. Campur ambek ulama iku nulari tingkah sing luhur. Sampeyan njogo alat kemanfaatane motone yai, sak plerokan motone yai tok niku deg-deg. Masyaallah. Yai. Aku mang betah wis sowan ambek Kyai Mutakil aku nggih ngarep lu dilirik ae. Iya, iya aku tau pintu ae. Beke sak mumbu gak duitmu ketok enggak lek kanggo duwe are aku. Pak Kyai ku biasa nglirik anu duwe gak lek kanggo duwe lek. Maksudnya niki wanau bilang di fauqonaf sampean dilirik Kyai dipandeng Kyai ku luwe akeh manfaate timbang tulisane Pak Kyai. Nek dibalik-balik ngeten nek sampean wis ketok wonge, ketok rupane, terus sampean duwe rasa mulyakno, apa maneh tulisane tambah nemen dimulyakno. Nih. Contoh gampang ngene lho, sampean ku ketok arek wedok. Arek wedok penyanyi tenar, sapa jenenge? Elvi Sukaesih. Akan so di kota Mojokerto. Sampean dereng ruwange ketok gambare tok ae. Barang wonge teko rawuh ya tanda tangan, tok tanda tangan, tok lho dikuwau. Tanda tangan Elvi, tanda tangane Elvi rek. Diajeni mergo lirikane termasuk sampean terpasona. ngaji nang yai sampean seneng ambek yai ini kitab sing diji iki sampean seneng diwaca. Sampean ngaji karo kiai sampean gak seneng karo kiai ini kitab gak kira gelem buka. Lalak tung timbang turu sore tambah lu ngaji masih jame be cocok. Waman la ala nek ana wong ketok kiai ini gak ana apa nih, gak ada cintai sama sekali apa mana tulisan nih kiai nih tambah gak dicintai mau coba pengumumannya tak itu lah mudah kira-kira maman lah pala pun wakan asal warti yatubu bibati masjidil khaifi bimina Kiai Sahrawardi natos mubeng-mubeng wonten kiwa tengene Masjid Khaif ingkang wonten Mina. Yata safahu padha ngawasi menteleng sapa Imam Sahrawardi alwujuha ing pira-pira raine wong sing wonten mriku. Angger wong ditawalok. Suwe-suwe takoni glani wak Kiai Sahrawardi lho, ketok wong kok dipenteli kabeh ndoleki sapa? Anak sampean ical layan boten doleki kanca sampean boten fakila lau ditakoni yaine jawabane ngene fihi ing dalem oleh ngawasi wong fakola mongko dawuh inna lillahi ibadan sak temene iku kedue Gusti Allah ibadan pira-pira kawula idza nadzaru ing dalem nalikane ningali sapa kawula ilah sasin maring awak-awakan suwiji aksabuhu mongko nulari sapa wong ing sages nulari saadatan ing jaga.